إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا أخوة para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, di mana masuk sekarang kita pada pembahasan ma yukrahu fi'luhu fi shalah, perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam salat, artinya yang tidak disukai, baik yang sifatnya haram ataupun yang sifatnya makruh. Apa itu? Yang pertama, al-abath bisawb aw bil badan li ghairil hajah, yaitu melakukan perbuatan sia-sia dengan memainkan baju ataupun badan tanpa ada hajat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'ayqib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajul yusawwi at-turab haythu yasjud qal in kunta fa'ilan fawahidah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ketika mau sujud dia ya meratakan tanah dulu. Maka Rasulullah bersabda, kalau kamu mau berbuat itu maka cukup sekali saja, kata Rasulullah. Ini menunjukkan akal Islam ya, bahwa ya bermain dengan tanah ataupun dengan sesuatu ketika sholat ya, terkadang seseorang memainkan kancingnya, terkadang seseorang memainkan janggutnya. Ya, bila tidak ada hajat maka itu tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu al-ikhtisar, ya tolak bertolak pinggang dalam sholat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, naha an yusalli ar-rajul an yusalli ar-rajul mukhtasira. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan bertolak pinggang. Ya. Dalam riwayat yang dikeluarkan Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih dari Ziyad bin Subayh, ia berkata, "Shallaitu ila jambi ibni Umar wa wada'tu yadi ala khasirati." Ya. Aku salat di sisi Ibnu Umar, lalu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Falamma shalla taqabli salat, beliau berkata, hadza salbu fi shalah. Ya, ini adalah kesalahan dalam salat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu, kata Ibnu Umar, ya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, raf'ul basar ila sama, mengangkat mata ke langit, ya, memandang ke atas. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh ya, Muslim, Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda ad-du'a'i fi as-salati ila as-sama'i aw la tukhtafanna absaruhum, kata Rasulullah. Hendaklah mereka apa kaum-kaum itu berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ya ketika berdoa dalam salat ya menuju langit, atau Allah akan ya Allah akan hilangkan penglihatan mereka itu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam ya mengancam orang yang terus-menerus ya, ketika sholat itu melihat ke langit, itu Allah akan hilangkan matanya. Artinya Allah akan hilangkan pandangannya itu, dijadikan dia buta. Kemudian yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah, menengok dengan tanpa ada keperluan. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah, ya, tentang menengok di dalam salat. Maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ia adalah copetan-copetan syaitan dari salat seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, apabila kita menengok ya tanpa ada kesengajaan, tidak ada kebutuhan, maka ia telah melakukan sesuatu yang sifatnya makruh namun tidak menyebabkan batal salatnya. Yang kelima, kata beliau, an-nadhar ila ma yulhi, melihat kepada sesuatu yang melalaikan kita dari salat. Ya, melihat kepada sesuatu yang sifatnya membuat kita tidak khusyuk. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai baju yang ada a'lam. Ya. Ya, garis-garis dan seperti bordelan seperti itu, ya, ada hiasan-hiasannya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghalatni hadhihi a'lamu hadhihi. Ya, hiasannya ini membuat aku ini sibuk dari salat, ya, tidak khusyuk, kata beliau. Idhabu biha ila Abi Jaham. Ya, tolong bawa baju ini kepada Abu Jaham. Wa'tuni bi'ambijanihi, ya, bi'ambijaniyah, itu, dan bawalah pakaian ambijaniyah, yaitu sebuah baju yang kasar, ya, yang tidak ada hiasannya, polos begitu. Yang terbuat daripada kain wol. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian yang di situ ada a'lamnya, ya, gambar-gambar kecil. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu sekali. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membawa baju itu kepada Abu Jaham dan minta baju lain, ya, yaitu ambijaniyah yang di situ tidak ada gambar, yang polos. Maka ikhwatul Islam, ya, tentu kalau itu sifatnya baju, bagaimana dengan sajadah? Nah, di zaman sekarang kita melihat sajadah-sajadah itu masya Allah, ya, bergambar berwarna-warni, ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang ada hiasannya saja tidak khusyuk, dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayyidul khasyi'in, ya, tuannya para orang-orang yang khusyuk. Manusia terkhusyuk di dunia adalah Rasulullah, tapi terganggu. Ya, makanya kalau ada orang berkata, ah, saya kan pakai sajadah, yang penting khusyuk, masya Allah. Kalau memang sajadahnya polos tidak mengapa, tapi kalau sajadah itu bergambar, kif bahkan akan khusyuk. Bagaimana akan bisa khusyuk? Kalau Rasulullah SAW saja tidak bisa khusyuk, apalagi kita. Makanya ya akhi, ya, sajadah-sajadah yang ada di zaman sekarang ini jelas ia menyimpang dari syariat kita. Ya, dengan gambar-gambar masjid atau Ka'bah atau yang lainnya yang berwarna-warni sehingga akhirnya menyibukkan seseorang dari sholat. Maka ya, kalaupun antum mau pakai sajadah, pakailah sajadah yang polos, yang sebagaimana Rasulullah SAW ya tidak suka kepada baju-baju yang berwarna-warni itu. Kemudian yang keenam, di antara perkara yang terlarang atau dimakruhkan juga, terlarang dalam sholat, astadlu wa taghtiyatul fam, yaitu sadel dan menutup mulut dalam sholat. Ini berdasarkan hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Demikian pula Ibnu Majah. Ya. Adapun Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz larangan tentang sadel. Dan Ibnu Majah ya menyebutkan larangan tentang menutup mulut dalam salat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajul fah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadel di dalam salat dan melarang pula seseorang menutup mulutnya dalam salat. Apa yang dimaksud dengan sadel? Berkata Syamsul Haq dalam kitab Aunul Ma'bud, berkata Al-Khattabi, as-sadlu irsalu thawb hatta yusib al-ardi. Ya, membiarkan baju itu melambai kemana? Ke tanah, menutup dua mata kaki. Ini sadel, sama dengan isbal. Ini menunjukkan isbal di dalam salat itu hukumnya haram. Ya, di luar salat saja haram, bagaimana di dalam salat? Waqala fi an-nail, berkata Imam Asy-Syaukani dalam Nail al-Athar. Qala Abu Ubaidah fi gharibihi, berkata Abu Ubaidah dalam gharibnya, as-sadlu isbalu rajul thawbahu min ghairi an yadhumma janibaihi baina yadayhi. Fa in dhammahu falaysa bisadlin, kata beliau. Sadl itu adalah ia membiarkan seseorang membiarkan bajunya ya dengan tanpa mengikatnya di antara an yadhumma janibaihi, tanpa mengikat dua ujungnya ya baina yadayhi, di depannya. Kalau ternyata tidak, maka bukan sadl, kata beliau. Sedangkan Al-Ibnu Athir menafsirkan sadal itu apa? Wa an yaltahifa bi thawbi, seseorang yang melipat dengan bajunya. Wa yadkhilu yadayhi min dakhilin, dan ia memasukkan tangannya dari dalamnya. Ya fayarka wa yasjud, sehingga akhirnya ya tangannya tidak bisa bergerak di dalam dia di situ. Ya, sementara tidak bisa dikeluarkan. Lalu ia ruku dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka ini juga disebut dengan sadel. Ya. Nah, semua makna-makna ini semua musytarak. Maka tidak diperbolehkan sadel di dalam salat. Kemudian larangan berikutnya yang ketujuh yaitu at-tasaub. Yang menguap. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu fi shalah minasyaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a." Ya, menguap dalam salat itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, kata Rasulullah, hendaklah ia tahan semampunya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menahan ya semampunya. Kalau ternyata tidak bisa juga, maka tutuplah dengan tangannya. Larangan selanjutnya yang ke-8 yaitu al-busaq jihat al-qiblah au an yaminihi. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanannya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. Dari Jabir ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu apabila berdiri salat, maka sesungguhnya Allah itu berada di depannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan, tidak pula ke arah kanan, tapi hendaklah ia meludah ke arah kirinya, di bawah kaki kirinya. Kalau ternyata dia terhalang, maka pada waktu itu hendaklah ia lakukan dengan bajunya. Ya, beliau meludah ke bajunya, kemudian digosokkan satu sama lainnya. Ya, atau kita ambil sapu tangan, ya, atau tisu, ya, kita meludah di tisu, kemudian kita simpan di kantong kita. Ya. Kemudian yang kesembilan, akhi, yang kelarang dalam sholat, yaitu tashbikul asabi', menyilangkan jari jemari di dalam sholat. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Shaghir di hadis nomor 445 dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma ata al-masjid kana fi salatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Ya, apabila seseorang berwudu di rumahnya kemudian ia datang ke masjid, maka ia disebut dalam sholat, ia terus dalam sholat sampai ia kembali ke rumahnya. Maka janganlah ia lakukan seperti ini, lalu beliau menyilangkan jari jemarinya. Artinya tidak boleh, ya. Kemudian di antara yang dilarang, akhi, ya, yaitu kafus sya'ri wa thawb, melipat rambut dan baju. Ya, melipat rambut dan baju. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan, ya, oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an astuda ala sab'ah la akufu sya'ran wala thawba." Dalam riwayat lain, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'in wa nuhiya an yakfita sya'ra wa thawba wa thiyaba. Ya, kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh, dan aku tidak melipat rambut, tidak pula baju. Dalam riwayat yang lain, dan aku dilarang untuk melipat rambut dan baju. Maka akhi, ya, baju, ya, terkadang kita lihat ada orang yang melipat, ya, tangannya yang panjang itu, ya, kemudian dilipat oleh dia, maka ini tidak diperbolehkan di dalam sholat, ya. Tapi kalau dia memakai sarung atau memakai celana yang panjang sehingga di bawah mata kaki, maka dia bertemu padanya dua larangan. Larangan yang pertama yaitu larangan melipat. Larangan yang kedua, larangan isbal di dalam sholat. Ya, bagaimana ini? Kalau dia biarkan, maka dia isbal. Kalau dia lipat, terkena larangan lipat. Ya, memang kalau dia bisa gunting-gunting lebih bagus. Ya, tapi kalau ternyata keadaannya mepet, ya, dia sementara dia harus sholat dan dia baru tahu misalnya bahwa itu tidak boleh, maka hendaklah dia lipat saja. Ya, sebab larangan isbal itu keras sekali dalam hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara perkara yang dilarang, ikhwatul Islam, taqdimu rukbatayhi ala yadayhi fis sujud. Ya, larangan mendahulukan dua lutut, ya, sebelum dua tangan ketika sujud, ketika turun sujud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang demikian. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Dikata Rasulullah, apabila seseorang sujud, maka janganlah ia turun sebagaimana unta yang mau duduk. Falyadha, hendaklah ia letakkan yadaihi, dua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum dua lututnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah ia sujud, turunnya seperti unta. Tapi kata Rasulullah, hendaklah ia meletakkan dua tangan dahulu sebelum dua lutut. Adapun hadis Wa'il bin Hujr yang menyebutkan bahwa ya lutut dulu sebelum tangan, maka itu adalah hadis yang dhaif. Dan yang sahih adalah tangan dulu sebelum dua lutut. Dan ini pula dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwatul Islam. Yang ke-12, larangan bastul yadain fi sujud, menghamparkan ya tangan ketika sujud. Karena yang diperintahkan itu untuk mengangkat siku-siku kita. Tapi ketika seseorang menghamparkannya, maka ini menyerupai anjing, ya. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tadilu fi sujud." Ya, hendaklah kalian luruskan dalam sujud. "Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Dan janganlah salah seorang dari kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghamparkan dua hastanya seperti anjing yang menghamparkannya. Karena akhi, bertasyabuh dengan hewan itu hukumnya haram. Ya, bertasyabuh menyerupai hewan itu hukumnya haram. Kemudian yang ke-13, yaitu as-salatu bihadrati at-ta'am aw wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Yaitu salat dalam keadaan makanan telah siap hidangan, sudah dihidangkan dan kita perutnya sudah lapar. Maka pada waktu itu ya kita mendahulukan makan dulu. Berbeda kalau perut kita tidak lapar, ya sudah sebelumnya sudah diisi, ya maka kita dahulukan makan salat dulu tentunya. Karena ya alasannya adalah karena itu bisa mengganggu kekhusyuan seseorang. Ini berdasarkan hadis Muslim dan Abu Daud. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat, artinya tidak sempurna salat, ya, ketika makanan telah dihidangkan, tidak pula ketika ia menahan buang air besar dan kecil. Kemudian yang ke-14, akhi, yang dilarang dalam sholat, yaitu musabaqatul imam, berlomba-lomba dengan imam. Ya, imam belum ruku, dia sudah ruku duluan. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal duluan. Atau dia bareng dengan imam. Ini semua dilarang. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra's himar aw yaj'ala Allahu suratahu surat himar?" Apakah tidak takut salah seorang dari kamu apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan berubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah jadikan bentuknya dengan bentuk keledai? Ya, ini dosa besar ya akhi. Mendahului imam di dalam sholat hukumnya dosa besar. Kemudian di antara perkara yang dilarang akal Islam, yaitu al-isyarah bil-yadain ilal janibain inda taslim. Berisyarat dengan telapak tangan ya ke kanan dan ke kiri ketika salam. Ada orang ketika salam ke kanan, assalamualaikum, dia pun berisyarat dengan tangan kanannya. Kemudian ya biasanya membalikkan telapak tangan gitu. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Nasa'i dan Abu Daud. Jabir bin Samurah, ia berkata, "Kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami apabila salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna," kami berkata, "Assalamu alaikum warahmatullahi." Assalamualaikum warahmatullahi wa asyara biyadihi ila janibain. Ya, kami apabila salat bersama Rasulullah SAW, kami berkata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ia kata Jabir, dan ia apa, dan kami mengisyaratkan dengan tangannya ke apa? ke kanan ke kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu mi'una bi aydikum ka adna bi khailin syums." Ya. Kepada apa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda yang bergerak-gerak, kata Rasulullah. Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhdhihi. Cukuplah bagi salah seorang dari kalian dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Summa yusallim ala akhihi man an ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian ia pun mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya. Ikhwatal Islam, ya. Namun subhanallah, di zaman sekarang kita lihat ada orang yang melaksanakannya. Ketika ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dia ya buka telapak tangannya ke kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, ya, dia buka telapak kirinya, ya, ke kiri. Padahal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di antara perkara yang dilarang akal Islam, ya, orang sakit sholat di atas apa, sholat sujud di atas sesuatu yang tinggi. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa sujud, kemudian dia bikin sesuatu yang tinggi biar dia bisa sujud di atas yang tinggi itu. Ini berdasarkan hadis Tabrani yang mempunyai syahid dari hadis Jabir dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah nomor 323 dari hadis Ibnu Umar. Ia berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi maridan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabatnya yang sedang sakit. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama beliau. Fadakhala alaihi, lalu Rasulullah masuk kepada sahabat yang sakit itu. Wa huwa yusalli ala udin, sementara dia sedang sholat dia di atas kayu. Fawadu'a jabhatahu ala al'ud, di mana ketika ia mau sujud dia letakkan keningnya di atas kayu itu. Fa'auma'a ilaihi, lalu Rasulullah mengisyaratkan kepadanya. Fatarahal aud, dan membuang kayu tersebut. Wa akhadha wisadah, lalu kemudian orang itu malah mengambil bantal ya untuk sujud di atas bantal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, da'ha angka, ya, kata Rasulullah, buang darimu. Ini istata'ta an tasjud 'alal ardi, kalau kamu tidak mampu untuk sujud di atas tanah, maka cukuplah fa'umi ima'an, dengan isyarat saja dengan kepala ya kita mengangguk. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika, jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu, ya, dengan kepala itu. Cukup kata Rasul demikian, enggak usah kita bikin sesuatu yang tinggi baru bisa sujud begitu. Kemudian di antara perkara yang terlarang akal Islam itu membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida." Ya, ketahuilah aku ini dilarang, kata Rasulullah, ya, untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Ya, larangan ini umum, ya akhi, baik ayat-ayat, semua ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh kita baca ketika rukuk dan sujud, termasuk doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian di antara larangan dalam sholat itu memejamkan dua mata dalam sholat kecuali ya, tanpa ada hajat. Kata Ibnu Qayyim, "Walam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam taghmidu 'ainaihi fi shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia memejamkan dua matanya di dalam sholat, bahkan itu termasuk perbuatan apa? Yahudi. Namun akhi, kata Ibnu Qayyim, kalau memang ternyata di depan kita ada sesuatu yang bisa membuat kita ini tidak khusyuk, maka tidak mengapa kita memejamkan mata kita. Di antara perkara yang ya, terlarang dalam sholat yaitu membunyikan jari jemari. Ya, farqu'atul asabi', terkadang ya dibunyi-bunyikan seperti itu di dalam sholat, ini termasuk makruh. Dari Syu'bah Maula Ibnu Abbas, ia berkata, "Sallaitu ila jambi Ibnu Abbas fa faqa'tu asabi'i Ya, aku pernah sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku ya membunyikan jari jemariku. Falamma qadaitu sholah, tatkala aku telah selesai sholat, ia berkata, la ummalak. Ya, atafaqatu faqi asabi'aka wa anta fis sholah. Ya. Kata Ibnu Abbas, celaka kau, apakah kau bunyikan jari jemarimu sementara kamu dalam sholat? Ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah perkara-perkara yang dimakruhkan dan dilarang di dalam sholat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ma yubahu fi'luhu fis sholah. Perbuatan-perbuatan yang mubah atau boleh ya dilakukan ketika sholat. Apa saja yang diperbolehkan ketika sholat akhul Islam? Yang pertama yaitu al-mashyu lil hajah. Ya, berjalan untuk ada keperluan. Ini berdasarkan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam rumah. Wal babu alaihi mughlaq, sementara pintu terkunci di depan beliau. Faji'tu fastaftahtu, lalu aku datang meminta supaya dibukakan pintu. Famasha, maka beliau pun berjalan. Fafatahali, dan beliau membukakan pintu. Summa raja'a ila musallah, dan beliau kembali ke tempat sholatnya. Dan Aisyah mengatakan bahwa pintunya berada di depan kiblat. Di sini Rasulullah SAW ketika sholat, ia berjalan kemudian membukakan pintu. Ya, ini menunjukkan berjalan di dalam sholat selama itu adalah langkah-langkah yang sedikit, ya, maka itu tidak mengapa kalau memang ada kebutuhan. Tapi kalau berjalannya jauh, ya akhi, ya antum sholat di tingkat pertama, ya akhirnya jalan ke tingkat kedua, ini gak boleh, haram, itu membatalkan sholat tentu. Juga pernah Rasulullah SAW, akhi, sedang sholat yang menghadap tembok. Kemudian apa yang terjadi, ada seekor kambing ya mau berjalan di depan Rasulullah, maka Rasulullah terus maju sampai ya perut Rasulullah menempel di tembok, dan kambing pun ia berjalan di belakang Rasulullah. Yang kedua yang diperbolehkan dalam sholat yaitu menggendong anak kecil. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi al-As bin Ibn Rabi', fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Kata Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah. Di mana beliau apabila berdiri, beliau pun ya gendong ya Umamah. Apabila sujud, beliau letakkan. Dalam sebuah riwayat bahwa itu ketika sholat asar. Ya, beliau lakukan demikian. Ya, ketika beliau berdiri, beliau gendong. Ketika beliau mau sujud, beliau letakkan. Terus demikian. Ini menunjukkan akhul Islam. Ya, ketika kita sholat boleh menggendong anak, kalaupun ya ibu-ibu terkadang di dalam rumah ya sedang sholat anaknya nangis, ya tidak apa-apa kita gendong. Ya, ketika mau sujud kita letakkan, ketika kita berdiri kita gendong lagi. Ini sebuah kemudahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan dalam sholat, qatlul aswadain, membunuh dua yang hitam. Apa itu yang dimaksud dengan dua yang hitam? Kalajengking dan ular. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuh dua yang hitam dalam salat, kalajengking dan ular. Maka kalau misalnya ada kalajengking atau ular dan ketika kita sedang salat boleh kita bunuh tanpa kita membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, yang diperbolehkan di dalam sholat yaitu al-iltifatu wal-isyarah al-mufhamah lil-hajah. Menengok atau berisyarat yang difahami karena adanya kebutuhan. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, ya, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fasallayna rawarahu, maka kami pun salat di belakang beliau sementara beliau sedang duduk dan kami berdiri. Fatafata ilaina, maka Rasulullah menengok kepada kami. Faraana qiyaman, maka beliau melihat kami sedang berdiri. Fa'asyara ilaina, maka beliau pun berisyarat supaya duduk. Faqa'adna, kami pun duduk. Lihat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat duduk, para sahabat salat di belakangnya berdiri. Maka Rasulullah menengok ke belakang, ternyata para sahabat sedang salat berdiri, maka Rasul berisyarat supaya duduk. Ini menunjukkan akal Islam bahwa itu diperbolehkan kalau memang ada kebutuhan. Ya. Kemudian yang kelima, yang diperbolehkan yaitu al-busaq fi thawbihi au ikhraju min dilihi min jaybihi, meludah ke bajunya atau mengeluarkan sapu tangannya dari apa, dari kantong untuk meludah di situ. Terkadang kita lagi flu ya, selalu keluar dari hidung kita, maka kita bawalah ya sapu tangan, kemudian kita ambil dari kantong ya, maka itu tidak mengapa gerakan sebagaimana telah disebutkan dari hadisnya. Yang keenam yaitu al-isyarah biraddis salam ala man sallama alaih. Ia boleh berisyarat menjawab salam. Jadi ketika seseorang sholat itu menjawab salamnya dengan isyarat. Ya. Ini berdasarkan hadis Hasan Sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba'in yusalli fih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju Quba untuk sholat di sana. Faja'atul Ansar, lalu datanglah kaum Ansar. Fasallamu alaihi wa huwa yusalli, mereka pun mengucapkan salam sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Ini menunjukkan akhi, orang yang masuk ke dalam masjid, walaupun orang sedang sholat, kita tetap ucapkan salam. Qal faqultu li Bilal, lalu aku berkata kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ya apa, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam pada Rasulullah sedang sholat? Maka Bilal berkata, yaqulu hakada, ya beliau melakukan begini. Wa basata kaffahu, beliau yang merentangkan telapak tangannya ya, dan menjadikan perutnya ke bawah dan punggungnya ke atas. Ya, perut telapak tangan di bawah dan punggungnya di atas. Ya. Ini ikhwatul Islam menjawab salam di dalam sholat itu dengan cara isyarat. Yang ketujuh, yaitu tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahduthu fi shalah. Bertasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk wanita. Ya, ketika sholat karena ada keperluan mengingatkan imam. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum fi at-tasfiq, innama at-tasfiqu lin-nisa, man nabahu syai'un fi shalatihi falyaqul subhanallah, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafata. Rasulullah, wahai manusia, ya, mengapa kalian ketika terjadi sesuatu dalam sholat kalian pun bertepuk tangan? Tepuk tangan itu khusus untuk wanita, kata Rasulullah. Maka apabila terjadi sesuatu dalam sholatnya, maka katakanlah subhanallah. Karena tidak ada seorang pun yang mengucapkan subhanallah kecuali ia akan menengok. Ya. Ini ikhwatul Islam. Jadi tepuk tangan itu untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Ya, kita terkadang lihat ya laki-laki bertepuk tangan. Maka ini jelas menyerupai wanita. Yang kedelapan, boleh meluruskan ya bacaan imam yang salah. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Abu Daud. Dan hadis ini hadis yang sahih. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, faqara'a fi fiha falabbasa alaihi, dan beliau pun membaca surat dan ia menjadi ia salah gitu dalam bacaannya. Falamman sarafa, ketika selesai, maka beliau bersabda kepada Ubay, "Ashallaita ma'ana, apakah engkau salat bersama kami?" Kata Ubay, "Betul hai Rasulullah." Qala, "Fama mana'ak?" Ya, apa yang menghalangi engkau untuk meluruskan bacaanku? Ya. Yang kesembilan, ya ketika sedang sholat boleh kita menepuk kaki orang yang sedang tidur supaya dia melipat kakinya. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu amuddu rijlayya fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah ya, menselonjorkan dua kakiku di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, gumazani, beliau menepuk tangan apa kakiku, farafa'tuha, lalu aku lipat. Fa idza qama madattuha, kalau beliau berdiri lagi, ya kata Aisyah, maka aku selonjorkan lagi. Yang ke-10, akhi, yang dibolehkan dalam sholat, yaitu mencegah orang yang mau melewat di depan kita kalau kita sedang sholat sendirian dan menghadap sutrah. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ya, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang menghalangi ia dari manusia, fusutrah maksudnya, fa'arada ahadun an yajtaza baina yadaihi, dan ada seseorang yang mau lewat di depannya antara dia dan sutrah, fal yadfa' fi nahrihi, hendaklah ia cegah di lehernya, fa'in aba, kalau ternyata ia tidak mau juga, fal yuqatilhu, maka perangi ia, fa'innamahu wa syaitan, sesungguhnya dia itu setan, kata Rasulullah. Kemudian yang ke-11, ya akhi, diperbolehkan menangis dalam sholat. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ali, ia berkata, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairal miqdad. Walaqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah." Ya, di waktu perang Badar tidak ada yang menunggang kuda kecuali Miqdad bin Al-Aswad. Ya, kecuali Miqdad saja. Sungguh kami melihat pada waktu itu tidak ada di antara kami kecuali semuanya tidur, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di bawah pohon. Beliau menangis sampai pagi hari. Ya, ini menunjukkan ikhwatul Islam, menangis di dalam sholat itu diperbolehkan. Namun yang harus diingat ya, ketika sholat berjamaah terkadang ada orang menangis dengan suara yang melengking tinggi sehingga mengganggu kekhusyuan orang lain. Padahal kalau kita lihat menangisnya Rasulullah ketika sholat itu dalam satu riwayat seperti air yang mendidih di kuali. Ya, karena Rasulullah tahan. Ya, jangan sampai keluar suara. Kalau ada orang ya, menangis di dalam sholat sampai suaranya melengking tinggi, akhirnya apa yang terjadi? Ya, si imam juga terganggu, orang-orang pun terganggu. Maka yang seperti ini, ikhwatul Islam, la syak, ya, tidak ragu lagi, jelas mengganggu. Maka hendaklah ia tahan, ya, supaya suaranya tidak keluar. Kemudian di antara yang diperbolehkan di dalam sholat, ia menggaruk kalau ada keperluan. Demikian pula membenarkan baju kalau memang bajunya agak ya jelimet. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Bukhari secara muallak, ya, dari Jarir Ad-Dhabbi, ia berkata adalah Ali apabila berdiri dalam sholat belum meletakkan tangan kanannya di atas ya pergelangan tangan kirinya, dan beliau terus melakukan demikian hatta yarka, sampai beliau ruku, kecuali illa an yusliha thawbahu, kecuali kalau beliau membenarkan bajunya, au yahukka jasadahu, atau beliau menggaruk ya tubuhnya. Demikian pula ikhwatul Islam, yang diperbolehkan di dalam sholat jadi sini disebutkan dalam kitab sahih fikih sunnah, yaitu boleh melihat dalam mushaf, ya dalam sholat sunnah saja lil hajah. Ya, dari Al-Qasim, anna Aisyah kanat taqra' fil mushaf fatusalli fi Ramadan. Jadi keluarkan Abdul Razzaq dan Ibn Abi Daud dalam Mushaf dari Al-Qasim bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah membaca mushaf ya sedang sholat di bulan Ramadan. Dan berkata Al-Qasim juga, dan adalah yang mengimami Aisyah adalah seorang hamba yang dia membaca ya di mushaf. Maka ini khusus dibawa kepada sholat sunnah, tidak dibawa kepada sholat wajib saja. Boleh pula ya akhul Islam dalam sholat mengulang-ulang bacaan. Ini berdasarkan dalam hadis Nasa'i dan Ahmad. Ya. Yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf bahwa Tamim Ad-Dari pernah mengulang-ulang ayat أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ. Ya. Ini diperbolehkan ikhwatul Islam. Demikian pula boleh hukumnya ikhwatul Islam meniup dalam sholat kalau memang ada keperluan. Ya. Berdasarkan dari sebuah riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad, dan dikeluarkan oleh Bukhari secara muallak dengan sigatut tamrid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata pernah matahari gerhana pada zaman Rasulullah, kemudian beliau ya meniup di akhir sujudnya dan berkata uff ya. Lalu beliau bersabda, Rabbi alam ta'idni ala tu'adzibahum. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji apa engkau tidak mengadab mereka sementara aku ada pada mereka? Ya. Diperbolehkan juga berdehem di dalam sholat karena ada keperluan. Ya. Karena apa? Nah ini tidak termasuk kalam. Dan kalau memang itu ada keperluan, maka diperbolehkan. Kemudian juga ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah dalam sholat. Ya, bagi mereka yang bersin, itu boleh mengucapkan Alhamdulillah. Dan juga pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika sedang sholat, lalu Rasulullah datang waktu sakit, maka Abu Bakar mengangkat dua tangannya dalam sholat dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rifa'ah bin Malik yang dikeluarkan Tirmidzi dan Nasa'i, ya, dari hadis Rifa'ah bin Malik, ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah SAW, lalu aku bersin. Lalu aku berkata, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuka, ya, Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Ya, Kata Rifa'ah bin Malik, aku pernah bersin, ya, ketika aku sholat di belakang Rasulullah, aku mengucapkan alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tatkala Rasulullah selesai sholat, beliau bersabda, siapa yang berbicara dalam sholat tadi? Kata Rifa'ah, aku hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Demi diriku yang di tangannya, sungguh, ya ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba, ya siapa di antara mereka yang akan mengangkat ucapanmu tadi itu. Ya. Kata Imam Syaukani, ini menunjukkan, ya boleh mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah di dalam sholat ketika ia bersin. Demikian dalam hadis Sahal bin Sa'ad dalam kisah ketika Rasulullah pergi kepada Banu Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu kemudian Abu Bakar pun menjadi imam. Ketika Abu Bakar sedang imam, datanglah Nabi SAW. Ya. Kemudian ya, Abu Bakar pun mau mundur, tapi Rasulullah berisyarat supaya diam di tempat. Maka apa yang terjadi? Farofa'a Abu Bakrin yadaihi. Ya, Abu Bakar pun mengangkat dua tangannya. Fahamidallah. Lalu ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara perkara yang dibolehkan dalam sholat, ya, berbicara kepada orang yang sedang sholat dan bertanya tentang sesuatu yang dia butuhkan. Ini berdasarkan hadis Asma. Ya. Ia berkata, ataitu Aisyah hina khasafatis syamsu. Aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha ketika matahari gerhana. Fa idzan nas qiyamun yusallun. Ya, ternyata orang-orang sedang sholat. Fa idza hiya qa'imah tusalli, dan ternyata Aisyah sedang sholat juga. Fakultu lu, aku berkata kepada Aisyah yang sedang sholat, malin nas, apa yang sedang terjadi dilakukan oleh manusia? Maka Aisyah pun menjawab dengan fa'asyarat biyadiha ila sama, maka beliau pun mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Ya. Jadi tidak mengapa kita bertanya, misalnya kita bertanya kepada seseorang, maaf, jadi sedang sholat, maaf, kuncinya di mana? Kemudian si yang sedang sholat itu berisyarat karena ada kebutuhan, maka ini diperbolehkan. Allahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari hal-hal yang berhubungan dengan pembatal-pembatal sholat insyaallah. Naam. Baik, ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja, kami akan buka sesi tanya jawab untuk berikutnya setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirin wadz-dzakira. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Khotol Islam, para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau melalui pesan singkat di 0888876310. Sekali lagi kami mengharapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Baik, persilakan di line telepon 8236543. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Dengan Mesir. Di mana Pak? Di Jombang. Silakan. Mau nanya nih Pak, langsung sholat kita dalam sujud, kita setelah baca tasbih, kita baca sayyidul istighfar itu boleh gak? Iya. Baik, cukup Pak. Ya itu aja ya. Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ya mengucapkan sayyidul istighfar ketika sujud. Karena keumuman hadis ya aqrabu ma yakun 'abdu min rabbih wa wasajid. Ya. Dan perintah Rasulullah SAW ya untuk memperbanyak berdoa ketika sujud, dan hadisnya sahih. Nah, nah. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Boleh enggak Pak Ustaz, kita dalam sholat karena anak kita berisik, kita lagi sholat, kita berisyarat dengan berdehem misalnya begitu. Boleh enggak Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdeham untuk kebutuhan, ya itu boleh. Maka kalau ibu misalnya berdeham supaya anak itu diam, tidak ribut, maka itu diperbolehkan. Itu sudah kita bahas tadi. Nah, untuk selanjutnya masih di line telepon untuk kesempatan yang ketiga dari penelpon. Assalamualaikum. Ya, terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543 pada kesempatan tiga penelpon pertama di 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Cicadas Pak. Ya silakan. Ini kalau orang tua sholat ke masjid bawa anak kecil tapi dia mengganggu yang sholat Pak. Assalamualaikum. Nah, iya. Membawa anak ke masjid, terutama yang laki-laki, itu boleh. Bahkan itu bagus untuk mendidik si anak supaya cinta kepada masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah membawa ya, Hasan dan Husain di dalam sholat apa ke masjid. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah SAW sujud lama sekali. Maka kemudian sahabat ya, ada yang melihat kenapa Rasulullah sujudnya lama. Ternyata Hasan sedang menunggang Rasulullah. Ya, anaknya, cucunya Rasulullah SAW sedang menunggang Rasulullah. Dan Rasulullah SAW takut kalau beliau bangkit akan menyebabkan anaknya jatuh. Ya, maka dibiarkan ya Hasan itu, cucunya Rasulullah SAW itu sepuasnya dia menunggang Rasulullah SAW. Maka masalah anak yang ribut, ya seharusnya seorang bapak bisa memberikan pengajaran yang baik di rumahnya atau apa, tidak boleh ya apa ribut di masjid karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Diajarkan anaknya dan difahamkan. Jadi jadikan dia faham bahwa kita tidak boleh ribut di masjid. Apapun kemudian kita melarang anak-anak dari masjid, ini sebuah pendidikan yang tidak bagus. Ya, sebab menjadikan si anak itu akhirnya malah benci kepada masjid. Nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari beberapa pesan singkat yang hampir sama seperti dari Bapak Ahsin di Bekasi, Ibu Dwi di Cikarang, kemudian Pak Hari di Tangerang, dan Pak Lukman di Priuk. Yang inti pertanyaannya Ustaz, apa yang dimaksud dengan tidak boleh membaca Al-Quran di dalam sujud? Kemudian bukankah setelah bacaan sujud kita dibolehkan untuk membaca dari doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Demikian Ustaz. Perkataan antum yaitu apakah bukankah boleh membaca doa dari Al-Quran, mana dalilnya? Iya. Karena larangan membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud itu umum, ya, baik apa doanya pun yang lainnya. Maka dari itu, ya, sementara masih ada apa doa-doa lain yang Rasulullah SAW ajarkan, maka kita ya pakailah doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Toh masih banyak doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita selain dari doa yang dalam Al-Quranul Karim. Makanya, ya. Larangan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud ini mutlak, ya tidak boleh sama sekali, baik itu yang baca, apa doa ataupun yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Amir di Sukatani, Ustaz saya masbuk di dalam sholat, kemudian ada masbuk yang lain di samping saya, ya ketika imam sudah selesai dia mundur ke belakang untuk menjadi makmum bagi saya. Apakah hal ini ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Saya belum mendapatkan hal itu. Ada yang perbuatan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pula saya belum mendapatkan ini dari tabi'in. Maka kalau dia sholat sendiri-sendiri dan menyelesaikan sendiri-sendiri itu jelas lebih bagus. Ya, karena ini masalahnya butuh contoh. Nah, tapi untuk selanjutnya ada dua pertanyaan dari pesan singkat yang hampir sama. Ustaz, anak mempunyai anak umur 2 tahun, terkadang kalau anak sedang sholat, ia minta untuk digendong. Kemudian saya gendong, kemudian apabila ruku, bagaimana yang apa yang harus dilakukan? Apakah diturunkan atau bagaimana? Bila memang kalau ruku itu sulit, maka silakan diturunkan. Ya, apalagi kalau menyebabkan si anak akan jatuh dan yang lainnya. Maka pada waktu itu boleh kita turunkan. Taib dari Pak Wahyu di Bekasi, barakallahu fik. Ustaz, bagaimanakah jika kita sedang sholat, lalu orang yang di sebelah kita menjauh dan tidak mau merapatkan saf? Ketika saya mendekatkan diri kepada mendekatkan kaki saya ke kaki dia, dia justru malah menjauh dan akhirnya saya tidak merapatkan kaki saya dengan kaki dia karena saya takut langkah saya terlalu lebar. Bagaimana Ustaz salat saya? Iya, merapatkan kaki hukumnya sunnah dan tidak wajib. Iya, maka antum berusaha untuk merapatkan semampu antum. Kalau ternyata dia orang yang enggak mau, sudah. Tak usah kita paksakan. Justru terkadang ada sebuah kesalahan seorang ikhwah. Ya, dia paksakan untuk merapatkan sampai kita lihat dia kakinya terbentang lebar. Dan ini dia telah melakukan sebuah kesalahan lain. Akhirnya apa? Membuat orang lari. Ya, karena ketidakfahaman dia, karena saking semangatnya ingin mengamalkan sebuah sesuatu yang sifatnya sunnah saja, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Kali ini jelas tidak dibenarkan. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya di luar permasalahan sholat, Ustaz, mengenai ini, Ustaz, yang setahu saya kita tidak boleh mengunjungi tempat yang dilaknat dari Allah. Pertama, apa yang kita tahu itu kayak laut mati yang sekarang jadi tempat wisata. Tapi yang saya tanyakan, boleh tidak kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana? Jadi, apa lumpur laut mati dan garam laut mati itu dipergunakan untuk perawatan tubuh wanita gitu, Ustaz. Boleh tidak kita memanfaatkan itu? Makasih, Ustaz. Iya, perawatan tubuh wanita toh masih bisa digunakan dengan alat yang lainnya. Rasulullah SAW ya pernah melarang seseorang masuk ke suatu tempat yang diadab. Iya, ketika itu Rasulullah SAW melewati kaumnya Nabi Saleh atau Nabi kaumnya Samud. Iya, kaumnya Samud, di kaum Samud. Maka Rasulullah SAW sabda, "La tadkhuluha illa an tabaqau." Iya. Jangan kalian masuk ke sana kecuali kalau kalian sambil menangis, ya. Ila antabku, kalau tidak bisa maka ya berusaha untuk menangis. Dalam satu riwayat, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk meminum, ya, minum dari air yang di sumur yang ada di situ. Ini menunjukkan karena ini adalah syu'um, jadi akibat daripada dosa-dosa orang-orang tersebut yang merupakan ya Allah subhanahu wa ta'ala adab mereka. Maka pada asalnya jangan kita menggunakan kecuali kalau memang tidak ada tempat lain, ya, kecuali memang tidak ada alternatif lain. Kalau misalnya masih banyak alternatif lain untuk kecantikan tubuh, kok ngapain harus capek-capek ke laut hitam? Di Indonesia saja banyak dari tumbuhan dan yang lainnya. Nah kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon 8236543 kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang menggulung rambut dan pakaian tadi, apakah berlaku juga bagi perempuan? Dan apakah larangan ini berlaku juga di luar sholat, misalnya laki-laki menggulung pakaiannya? Terus yang berjalan untuk sholat itu apakah hanya untuk sholat sunnah saja, apa juga berlaku untuk sholat wajib, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menggulung, larangan menggulung ya baju dan pakaian mutlak juga di sini, tidak ada bedanya laki-laki dan wanita. Sebab untuk dikatakan itu khusus laki-laki butuh dalil. Ya, ternyata tidak ada satupun penghususkan. Ini menunjukkan bahwa itu berlaku baik wanita maupun laki-laki. Ya. Kalau hanya dengan menyanggul rambut? Ya, saya tidak tahu ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam masalah ini. Sebab untuk dikatakan ya berbeda antara laki-laki dan wanita, ini butuh dalil. Sekali lagi ini butuh dalil. Maka ya, wanita ya bila rambutnya diuraikan dipanjangkan begitu tidak mengapa, ya. Dan boleh pula seorang wanita misalnya kalau misalnya terlalu panjang panas, dia memotong rambutnya sampai pendek, karena para istri-istri Rasulullah SAW mereka memotong rambutnya pendek, ya. Nah ini kemudian yang kedua apa sih? Ya, mengenai berjalan di dalam sholat. Berjalan dalam sholat, sholat ini tidak khusus dalam sholat sunnah saja. Dalam sholat wajib pun boleh kalau memang di sana ada hajat. Ya, di sana ada hajat. Naam. Baik, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Pak? Dari Pak Udin dari Cikarang Pak. Silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya, antum simak di telepon saja. Begini Pak Ustaz, kita kan kalau mau sholat berjamaah itu anak-anak imamnya itu kurang memperhatikan gitu. Udah rata-rata di semua masjid gitu. Mm-hmm. Terus gimana kita tetap kita harus berjamaah apa bagaimana? Kurang memperhatikan gitu. Masalah apa, Pak? Ya kadang-kadang kan bengkok-bengkok apa bagaimana iya. Gitu. Mm-hmm. Jadi kurang nyunah lah gitu. Iya. Iya. Gitu aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap kewajiban kita adalah sholat di masjid. Ya, karena Rasulullah SAW ketika datang Ibnu Ubni Maktum meminta izin kepada Rasulullah, ya ternyata Rasulullah SAW memberikan rukhsah pertama kali. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar adzan? Dia berkata, naam. Dia kata Rasulullah, kalau begitu datang. Tetap kita datang, ya kewajiban kita mengingatkan saja semampu kita. Ya, kalau misalnya ternyata si imam itu masih melalaikan juga, sudah, kita tetap sholat di belakang dia, sholat kita adalah sah, ya. Dan dosa yang melakukan si imam, dan itu tidak berhubungan dengan sah, nggak apa keabsahan sholat kita sama sekali. Naam. Baik. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Umu Eka di Citayam. Ustaz barakallahu fik, apakah boleh bagi ana sholat tidak menggunakan pakaian luar karena ana khawatir pakaian tersebut kotor, jadi ana hanya memakai pakaian dalam, kemudian mukena yang tidak terlalu tipis, dan kekhawatiran anak tersebut karena anak mempunyai anak yang masih mengompol, demikian. Kekhawatiran ini tidak beralasan. Mengapa? Karena termasuk was-was. Karena kaidah mengatakan pada asalnya sesuatu itu suci, dan sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Ya. Yang yakin adalah bahwasannya baju kita ini suci. Yang diragukan kena kompol apa enggak, takut. Sebatas khawatir tidak. Maka seorang wanita ya lebih baik dia memakai pakaian luar juga selain mukena, sebab lebih menutup aurat dan lebih ya tidak tembus pandang. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Aji di Bekasi. Ustaz, apa yang dimaksud dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang intinya orang yang sholat dalam keadaan isbal tidaklah dalam keadaan yang dihalalkan dan tidak pula dalam keadaan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana maksud dari hadis ini? Saya tidak tahu hadis itu. Baik. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat kembali kita angkat pertanyaan. Ya. Baik, kita angkat dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana, Bapak? Ridwan di Pondok Kelapa. Silakan, Pak Ridwan. Saya menanyakan sholat yang dua rakaat, iya, baik subuh maupun kita dalam sholat tahajud misalnya. Di duduknya itu katanya duduk iftiros. Untuk subuh misalnya, apakah itu sahih atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khilaf antara, ada tiga pendapat ini, ya, antara ya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur. Adapun pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap di rakaat terakhir maka duduknya tawarruk berdasarkan keumuman hadis Abu Daud. Ini disebutkan apabila beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam maka beliau duduk secara tawarruk. Sedangkan Abu Hanifah ya beliau berpendapat untuk iftiros di setiap rakaat, di setiap sholat, baik yang dua maupun empat. Ya, mengambil keumuman hadis as-sunnah fi sholah, ya sesuatu yang sunnah dalam sholat, yaitu an yaftirisha rajul ala rijlihil yusra. Ya, seseorang beriftiros di atas kakinya yang kiri. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan ini dirojihkan oleh banyak ulama seperti Syekh bin Bas, Syekh Uthaymin, Syekh Albani, Syekh Fauzan, dan hampir yang saya ketahui dari para ulama Saudi Arabia dan Timur Tengah di zaman ini, mereka merujukkan pendapat yang ketiga ini, yaitu menjamak antara hadis-hadis itu dengan dikatakan bahwa untuk dua rakaat maka iftirash, adapun untuk yang tiga atau empat rakaat yang ada dua tahiyat maka dengan tawarruk. Ya, adapun dua rakaat yang iftirash ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an, wa kana idza jalasa fi raka'ataini ya yaqulu at-tahiyyah wa yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di dua rakaat maka beliau mengucapkan at-tahiyyat dan beliau duduk iftirash. Demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW pernah salat ya dan berdoa di dalam salatnya di dalam tahiyat setelah tahiyat itu dan beliau duduk secara iftirash. Ya, adapun untuk yang 4 rakaat atau yang tiga rakaat yang ada dua ada tahiyat keduanya, maka Imam Abu Daud ya berkata dalam Sunan Abu Daudnya, bab ya duduk tawaruk untuk yang tiga atau empat rakaat yang ada dua salamnya. Ya, dan ini yang dirajikan oleh banyak ulama, ya bahkan ini pula yang dirajikan oleh Lajnah Daimah, ya Dewan Fatwa dan Riset di Saudi Arabia. Naam, wallahu a'lam. Baik, masih di line telepon berikutnya kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon maaf dikecilkan radionya, Pak. Ya. Ya. Dari mana? Di Tambun, dari Abu Fahmi. Silakan, Abu Fahmi. Ini mau nanya, kalau kita sholat jamaah gitu, kita di saat kedua kita masbuk gitu. Terus yang saat pertama kan selesai. Kalau saat yang pertama terus keluar, apa kita kalau saya lihat ada orang boleh melangkah ke depan apa tidak Ustaz itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita di saf yang kedua, kemudian di saf yang pertama, ya batal sholatnya sehingga terjadi kerenggangan, maka, ya kekosongan. Maka kita maju ke depan dan pahalanya besar di sisi Allah. Jadi ada sebuah hadis yang menunjukkan akan keutamaan, namun tidak hadir di kepala saya. Nah. Dari pesan singkat kembali dari Abu Hisan di Cirodong dan pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya yang hampir sama. Ustaz, bagaimanakah apabila kami memakai atau membawa HP di dalam sholat berjamaah, kemudian lupa untuk mematikan, kemudian HP tersebut berdering ketika sholat, apakah boleh mematikan HP ketika sholat, Ustaz? Tidak ragu lagi akan bolehnya, bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu orang sholat, dan mengganggu orang sholat itu hukumnya haram. Maka kita ambil HP kita, kemudian kita matikan, dan gerakan seperti ini lil hajah tidak mengapa. Apabila Rasulullah SAW saja bergerak ya untuk mengambil umamah, kemudian menggendong dan meletakkan, apalagi ini untuk yang keperluan sifatnya bisa mengganggu orang, maka ya ambil HP kita dari kantong, kemudian kita matikan. Nah, tapi masih dari pesan singkat dari Pak Fauzi di Bantar Gebang dan Pak Abdurrahman di Bogor. Ustaz, di dalam masjid apakah harus kita membuat sutroh, karena saya sering melihat orang hanya dengan melemparkan sapu tangan kemudian sholat di dalamnya, sholat di depannya. Apakah hal ini dibolehkan, dan apabila salah bagaimanakah kira-kira ukuran dari sutroh tersebut? Telah kita bahas akhi masalah sutroh sebetulnya, bahwa sutroh itu paling kecil setinggi mukhartar rahli dalam riwayat Muslim, demikian sekitar 30 cm ya. Sekitar itu. Ya, adapun sebatas dengan sapu tangan, maka ini tidak mencukupi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ya yang dapat mencegah atau menutup salat seseorang itu adalah ya seperti mukhratir rahli, kata Rasulullah, seperti setinggi mukhratur rahli, yaitu pelana yang dijadikan tempat duduk di atas unta itu. Maka setinggi itu. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Jaya di Bekasi. Ustaz, di dalam sholat terkadang ada sisa makanan yang belum tertelan, yang kemudian di dalam sholat tersebut ditelan. Apakah hal ini dibolehkan? Mohon penjelasannya. Maka yang lebih baik seseorang apabila mau sholat berkumur-kumurlah dahulu. Adapun kalau misalnya ternyata ya ketika sedang sholat ada makanan kemudian ada yang masuk ke dalam, maka tidak mengapa. Ya Allahu a'lam. Selanjutnya dari Ibu Diah di Jakarta. Barakallahu fiik Ustaz. Di kampung saya ada seorang dukun, tetapi dia sholat lima waktu. Apakah kedudukan sholatnya apakah diterima ataukah tidak? Kalau Rasulullah SAW menyatakan man atakahinan fasad, man atakahiman kahinan lam tuqbalau sholatun arba'ina laylah. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Bagaimana dengan dukunnya? Maka jelas dia lebih layak untuk tidak diterima lagi sholatnya. Apalagi dukun itu adalah perbuatan yang kufur dalam Islam, dan para ulama berkata bahwa dukun itu hukumnya dibunuh dalam Islam. Maka dakwahilah dukun itu, ya suruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi untuk selanjutnya dari Pak Surya di Cilamaya Karawang, Ustaz, pertanyaannya, ketika sholat zahar di dalam sholat subuh, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ini pertanyaannya sepertinya terputus. Kami mohon maaf. bisa dilengkapi lagi Pak yang dari Cilamaya. Kita angkat untuk selanjutnya dari line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Sri. Di mana? Di Jakarta. Silakan. Iya, mau tanya Pak Ustaz, untuk niat awal sholat itu sebelum takbir atau setelah takbir atau diantara takbir? Terus bagaimana dengan apa namanya Sayyidina yang selama ini saya tahu pembahasan zikirnya? Saya punya buku. Maksudnya di dalam sholat? Pembacaan Sayyidina setelah sholat kan ada zikir Sayyidina Muhammad, Sayyidina apa gitu. Mm-hmm. Terus ada juga saya punya buku Imam Ghazali. Selama ini saya banyak ada yang dengarlah dari teman-teman kalau itu banyak bid'ahnya. Bagaimana dengan juga dengan wiridnya Imam Ghazali? Udah, terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat itu ketika kita hendak melakukan sholat, ketika hati kita, ketika kita bergerak untuk berwudu, ya, maka sudah ada niat untuk sholat. Ketika kita mau pergi mau sholat dan sudah ambil mukena, kemudian kita ambil sajadah, itu sudah ada niat dalam sholat, mau sholat. Sebab gerakan kita ini tidak lepas dari niat. Apa mungkin tiba-tiba ya tangan saya bergerak sendiri, kaki saya bergerak sendiri? Tidak mungkin. Kita bergerak mengambil mukena, kita bergerak mengambil sajadah karena memang sudah ada niat ketika mau sholat, sehingga tidak perlu lagi diucapkan. Bahkan para ulama tegas bahwa mengucapkan niat itu hukumnya tidak disyariatkan, ya, dan mengeraskannya adalah bid'ah yang qabihah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan demikian. Makanya ya, gerakan kita ketika mau sholat saja, ketika kita ngambil mukena dan yang lainnya, itu sudah ada terkandung niat mau sholat dan itu sudah cukup. Nah, kemudian ya bacaan Sayyidina setelah sholat, tidak ada satupun hadis-hadis sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Yeah. Maka saya anjurkan Ibu baca saja kitabnya, bukunya Ustaz Yazid tuh yang apa zikir dan doa. Ya di situ ada zikir-zikir setelah sholat. Ya, baca saja yang di situ yang jelas-jelas sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, na'am, situ memang banyak sekali hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, ya, amalan-amalan yang tidak ada asal usulnya dari syariat ini, sampai-sampai di zaman ya Al-Hafidh Al-Iraqi, di zaman beliau itu ada fatwa dari para ulama di zaman itu untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin, karena banyak sekali di situ kebatilan-kebatilan dan kesesatan-kesesatan yang terkandung dalam kitab itu. Maka ya lebih baik Ibu baca buku-buku yang lebih bermanfaat dan lebih sahih, ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama terkemuka, yang jelas ya hadis-hadisnya disebutkan kesahihannya. Ini Bapak baca saja oleh Ibu misalnya kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz yang sudah diterjemahkan, itu ya lebih bermanfaat. Nah, baik, masih di line telepon, masih ada waktu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung ganti pertanyaan. Kalau saya pernah sholat di luar, terus maksudnya di luar rumah gitu, di rumah teman saya, terus di keluarganya tuh menyetel TV kenceng banget gitu, musik gitu, terus saya refleks nggak konsentrasi menutup mata, itu boleh nggak Ustaz? Iya. Cukup. Waalaikumsalam. Iya, tidak mengapa. Ya kalau memang ternyata kita terganggu ketika sholat tersebut dengan adanya gambar-gambar yang membuat kita tidak khusyuk, apalagi Ibu tadi berkata refleks menutup mata, sesuatu yang sifatnya refleks terkadang di luar kehendak kita, ya, maka pada waktu itu ya tidak mengapa. Kecuali kalau memang kita menutup mata tidak ada alasan, tidak ada keperluan, maka kemudian kita tutup mata kita, maka ini hukumnya makruh. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali dari line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, ya, terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dari Kemayoran. Ya, silakan Ibu. Enggak, tadi maaf saya terlambat dengerin ceramahnya. Itu kalau kita sholat menahan angin itu bagaimana ya? Boleh apa enggak? Ya. Sholat menahan angin itu hukumnya makruh, sebab hal itu bisa mengganggu kehusyuan. Ya, sesuatu yang mengganggu kehusyuan hendaklah kita berusaha untuk hindarkan. maka sholat menahan angin itu hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan sholat. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Baik, dari pendengar Pak Hari di Bogor. Ustaz, mohon penjelasan seperti penjelasan yang Ustaz terangkan tadi mengenai larangan di dalam sholat masih melipat tangan. Mohon penjelasannya Ustaz sekali lagi. Yaitu baju yang terkadang kita memakai baju panjang, ya, kemudian kita melipatnya, ya, maka ini dilarang. Dan Rasulullah SAW sendiri yang melarang demikian. Ya, di mana Rasulullah SAW melarang untuk melipat rambut dan baju di dalam sholat. Nah, nah, masih di pesan singkat kita angkat kembali dari Pak Misdi, ya, di Lampung ini, Ustaz. Ustaz barakallahu fik, apakah niat sholat? Bagaimana ini pertanyaannya, mungkin harus ditata dulu. Kita angkat yang lainnya dari Abdullah di Bantar Gebang. Ana mau bertanya Ustaz, berdoa ketika di dalam sujud apakah boleh dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Iya, kalau kita melihat lafaz hadis, kata Rasulullah, aktsiru fihi sujud fihi du'a, perbanyaklah berdoa dalam sujud. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa sujud itu adalah sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Kalau kita perhatikan, ya, kita dapati bahwa Rasulullah memutlakkan untuk doa. Dan tentu Allah tahu bahwa di antara hamba-hambanya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Wamakana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan lupa hal ini. Ya, karena ketika Rasulullah menyuruh kita untuk, ya, berdoa dalam sujud dan memutlakkan, bagi mereka yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka silakan dia berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang dia kenal. Ya, tidak mengapa dalam hal ini. Walaupun demikian, Imam Ahmad mengatakan bagi mereka yang ingin berdoa dengan selain bahasa Arab, maka cukup di hati saja. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat. Kita angkat pertanyaan dari Pak Umu Abdullah di Pebayuran. Ustaz, kalau menguncir rambut pada waktu sholat, apakah sama dengan melipat rambut, Ustaz? Tidak ada bedanya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah melihat ada orang yang mengikat rambut. Ya, ada orang yang mengikat rambut di dalam sholatnya. Maka beliau berkata, tilka uqdatu syaitan, itu adalah ikatan syaitan. Terus selanjutnya dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bagaimana bagi seorang mualaf yang dia belum menghafal bacaan dalam sholat, apa yang dia ucapkan ketika sholat? Apakah dia hanya pada saat itu dia hanya bisa gerakannya saja, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cukup dia membaca, kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya, diajarkan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilallah, Wallahu Akbar. Dan dia wajib untuk mempelajari tata cara sholat dan menghafalkan surat Al-Fatihah, karena itu adalah rukun sholat. Adapun kemudian bacaan-bacaan ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud, kalau memang dia tidak hafal dan sulit untuk menghafal, dan sementara dia wajib sholat pada waktu itu juga, karena itu hukumnya sunnah, maka tidak mengapa. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon diperkeras suaranya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan diperkeras suaranya. Oh ya, ini mau nanya, Ustaz, kita pilih sholat di masjid, silakan. Mohon diperkeras, Ibu. Halo. Aku kan sekarang sholat di masjid, silakan sholat. Sholat gitu kan, tapi ada kan orang yang lakuin sholat juga gitu kan, terus dia nggak pakai sutra. Terus aku bikinin sutra baru aku lihat, boleh nggak Ustaz? Iya. Memang kalau keadaannya demikian, ya, sementara dia kita harus lewat dan tidak tempat lain untuk lewat, ya, sementara dia nggak pakai sutra, kemudian di situ ada sesuatu yang bisa jadikan sutra, ya, letakkan saja di depannya, kemudian kita lewat setelah itu. Tidak mengapa, insyaallah. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Kemarin kan saya pergi jalan-jalan ya di tempat tur gitu. Kemudian masjidnya itu tercampur antara laki-laki dan wanita tempat berwudunya itu. Nah, kemudian pas membasuh tangan itu saya tidak membasuh tangan seluruhnya gitu. Itu gimana Ustaz? Saya sah enggak? Karena takut saya gitu membuka aurat saya depan ikhwan gitu, takut terlihat. Ya. Itu gimana Ustaz? Cukup Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap wajib untuk membasuh tangan, ya, membasuh tangan sampai siku-siku, karena itu hukumnya rukun wudu, ya, dan tidak boleh setengahnya saja. Maka tetap ibu, ya, berusahalah memasukkan tangan ke dalam baju, walaupun terlihat sedikit aurat, maka itu lebih ringan mudaratnya daripada kita tidak membasuh seluruh anggota tangan kita sampai suki-suki, karena itu bisa menyebabkan tidak sah sholat kita itu. Ya, maka kita berusaha, ya, untuk menyempurnakan wudu itu, karena membasuh tangan sampai suki-suki itu hukumnya rukun wudu. Adapun sesuatu yang sudah terjadi dan kita tidak tahu, maka sudahlah, ya, tidak perlu kita, ya, cukup kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah. Satu pertanyaan terakhir tadi ya, dari Pak Bahrudin di Lenteng Agung, terus kemudian Pak Wafi di Cikampek, dan satu penanya lagi ini permasalahan sholat subuh dengan kunut lagi, Ustaz, mungkin perlu dijelaskan. Ustaz, pada waktu sholat subuh imam melakukan dan mengangkat tangan di dalam kunutnya, bagaimana seharusnya saya di dalam bersikap, apakah mengikuti imam tersebut ataukah diam saja dan tidak mengangkat tangan? Jawaban pertanyaan ini insyaallah minggu depan kita akan bahas insyaallah. Baik, cukup. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.